بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam kelanjutan kitab Usul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "Was-sam'u wat-tha'atu lil-a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal-fajir wa man waliya al-khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين." Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan dari pokok sunnah, dari prinsip dasar sunnah Rasulullah dari akidah as-salaf adalah mendengar dan taat kepada para imam, para a'imah, para pemimpin. Wa amiril mu'minin, dan mendengar serta taat kepada amirul mu'minin, pimpinan kaum mu'minin. Al-barri wal-fajir, yang baik, yang salih, maupun yang fajir. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَجَتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ. Demikian pula, wajib mendengar dan taat kepada siapa yang telah menduduki khilafah, dan manusia telah bersatu di bawahnya serta mereka ridha kepadanya. Wa man ghalabahum bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin. Demikian pula mendengar dan taat kepada siapa yang berkuasa dengan pedangnya sehingga dia menjadi khalifah dan telah disebutkan sebagai amirul mu'minin, telah disebut sebagai amir al-mu'minin. Ya. Di sini Imam Ahmad rahimahullah mulai membuka pembahasan tentang keyakinan umat Islam dari akidah as-salaf terhadap para penguasa, terhadap para pimpinan negara. Beliau terangkan tentang wajibnya mendengar dan taat pada para a'imah. Kata a'imah jamak dari imam, dan imam adalah siapa yang menjadi panutan manusia. Nah, ini pembahasan banyak penggunaannya, namun yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini adalah pimpinan negara. Adalah pimpinan negara. Karena itu beliau bawakan kata Amirul Mukminin setelahnya. Ya. Siapa yang menjadi pimpinan negara? Itu ada beberapa penamaan. Dia disebut imam, disebut amir, disebut as-sultan, disebut al-wali, waliul amr. Iya, itu beberapa penyebutan. Dan disebut juga khalifah, disebut juga khalifah. Dan penggunaan kata khalifah ini digunakan untuk siapa yang memegang wilayah kaum muslimin secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Baik. Ini penggunaan istilah-istilah. Dan Imam Ahmad menggunakan sebagiannya. Sini beliau terangkan prinsip umum tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Dimaklumi bahwa keberadaan seorang pemimpin di tengah manusia yang memimpin mereka, mengatur urusan mereka, bertanggung jawab terhadap mereka adalah sebuah keperluan yang darurat dan sangat mesti ada di tengah kaum muslimin. Karena itulah dari kewajiban yang sangat wajib di dalam syariat kita untuk menetapkan adanya pemimpin. Iya, menetapkan adanya pemimpin. Dan makna ini diterangkan di dalam banyak nas Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di dalam sejarah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para sahabat radhiyallahu taala anhum telah memilih dan menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Karena itu yang mereka pahami dari Rasulullah. Iya, menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu sunnah Rasulullah. Dan menetapkan adanya pemimpin itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Rasulullah. Karena itu, ini yang didahulukan oleh para sahabat. Dan ini yang mereka pahami. Iya. Dan menunjukkan bahwa inilah suatu keyakinan penting tentang adanya kepemimpinan di tengah manusia. Iya. Dan di antara sudut yang menunjukkan pentingnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan di dalam hadis-hadis yang jumlahnya mutawatir, diriwayatkan dalam jumlah yang sangat banyak sekali, kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Di antaranya, di antara nas-nas yang mewajibkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Dipanggil dengan nama keimanan. Taatlah kalian kepada Allah. Dan taatlah kalian kepada ar-rasul. Dan kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Diperintah taat kepada Allah, kemudian diperintah taat kepada Rasul, setelahnya disebutkan taat kepada ulil amr. Siapa yang memegang perkara kalian, yang memimpin kalian. Iya. Ketaatan kepada ulil amr disebutkan setelah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ini menunjukkan pentingnya hal ini. Dan menunjukkan wajibnya. Karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'a al-amir faqad ata'ani, wa man ya'si al-amir faqad asani." Siapa yang taat kepada pimpinan, maka dia telah taat kepadaku. Siapa yang bermaksiat kepada pimpinan, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiat yang mendalam, yang kata Irbab ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, darafat minhal uyun wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Kata Irbad, dia nasihat yang menggetarkan hati, membuat air mata itu berlinang. Kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan, nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Maka Rasulullah berwasiat, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pimpinan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang dijadikan pimpinan terhadap kalian adalah seorang budak Habasyi. Seorang budak, dia tidak layak menjadi pemimpin. Iya. Tidak layak menjadi pemimpin. Di riwayat yang lain disebutkan wa in abadan mujadda al-atraf. Walaupun dia adalah seorang budak yang cacat, hilang sebagian dari anggota tubuhnya, hilang hidungnya, telinganya, dia cacat. Ya, tapi sepanjang dia diangkat menjadi pemimpin oleh pimpinan negara, diangkat sebagai pimpinan pasukan misalnya, maka wajib mendengar dan taat kepadanya. Wajib mendengar dan taat kepadanya. Ya, dan saya akan sebutkan lagi nas-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban ini. Iya. Dan di sini Imam Ahmad menjelaskan bahwa ketaatan kepada pimpinan itu adalah ketaatan yang berlaku kepada semua pemimpin. Tidak disyaratkan pemimpin itu harus pemimpin yang baik, pemimpin yang salih, yang benar dalam seluruh urusannya. Ya, tidak disyaratkan. Taat kepada semua pemimpin, pemimpin yang yang baik maupun yang fajir, yang berlaku zalim, berbuat kesewenang-wenangan, ya, berbuat kemaksiatan, juga kita diperintah untuk mendengar dan taat kepadanya. Sepanjang apa yang dia perintah itu adalah hal yang ma'ruf, hal yang baik yang dia perintah, walaupun dia fajir. Tapi kalau dia memerintah dengan hal yang baik, ya, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Wajib mendengar dan taat kepadanya. Adapun di dalam maksiat, tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam hal yang ma'ruf. Hanya di dalam hal yang baik saja. Iya. Kemudian Imam Ahmad di sini menjelaskan tentang, ya, siapa saja yang menjadi pemimpin. Disebutkan di sini oleh beliau, lil a'imma wa amirul mu'minin. Ini penamaan umum ya untuk pemimpin. Kadang disebut imam, kadang disebut amirul mu'minin atau amir, kadang disebut sultan, waliul amr dan seterusnya. Iya. Dan pemimpin yang dikatakan sebagai pemimpin di dalam syariat kita adalah apa yang disebut oleh Imam Ahmad di sini. Tidak keluar dari apa yang diterangkan oleh beliau. Siapa yang menjadi pemimpin itu salah satu dari tiga hal yang menjadi pemimpin. Yang pertama, dia dipilih. Dipilih dan disepakati oleh kaum muslimin. Nah, yang tentunya kalau disebutkan kaum muslimin, ya, di dalam masalah pemilihan itu yang mewakili mereka, sebab tidak seluruhnya memilihnya, tapi yang mewakili mereka yang disebut sebagai ahlul halli wal aqd, yang disebut sebagai ahlul halli wal aqd. Iya. Jadi siapa yang dipilih oleh kaum muslimin sebagai pimpinan dan disepakati, maka mereka lah, dialah yang menjadi pemimpin. Ini yang pertama. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau dibaiat di bawah Saqifah Bani Sa'idah oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau oleh sebagian sahabat dan seluruh sahabat yang hadir di situ. dipilih oleh sebagian tokoh-tokoh para sahabat memilih beliau, membaiatnya. Maka setelah itu seluruh para sahabat yang lain ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan mereka mengakui kekhalifahan beliau. Iya. Demikian pula Utsman bin Affan dalam kisah yang telah kita terangkan tadi. Utsman jadi pemimpin hanya oleh ahlu syura. Iya. Itu yang menentukannya. Dan kaum muslimin yang lainnya ikut. Kaum muslimin yang lainnya ikut setelah itu. Maka ini cara yang pertama, seorang pemimpin syah dianggap sebagai pemimpin di dalam syariat. Kemudian cara yang kedua, seorang pemimpin dianggap pemimpin di dalam syariat kita adalah dengan apa? Pelimpahan al-ahd, pelimpahan kekuasaan. Jadi pemimpin yang ada melimpahkan kekuasaan kepada seseorang untuk menggantikannya setelah ia meninggal. Iya. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar dan menetapkan hal itu, seluruh para sahabat setuju. Tidak ada yang mengingkari, semuanya membaiat Umar. Menunjukkan bahwa ini adalah cara yang benar. Ya, cara yang benar. Dan ini sistem kepemimpinan berjalan ya, di tengah para sahabat. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ya, menyerahkan kekuasaan kepada putranya setelahnya. Dan ini juga adalah hal yang tidak dipermasalahkan oleh ahlul ilm, oleh para ulama, dari sistem bagaimana dilimpahkan kekuasaan ya, kepada apa, putra beliau. Dan ini sistem kepemimpinan, ini yang kadang orang-orang membahasakannya dengan nama sistem kerajaan atau yang semisal dengan itu. Iya. Ada rajanya, ada waliul ahd, putra mahkotanya, ya, dan seterusnya. Ya, dan hal yang seperti ini syah saja. Adapun berkaitan seorang pemimpin menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya, kepada keluarganya, itu masalah lain, tidak terkait dengan masalah syah atau tidaknya kepemimpinan. Dia hanya terkait dengan masalah etika, pantas atau tidak, layak atau tidak. Itu saja. Ya. Kalau dari sisi wara, seperti yang dilakukan oleh Umar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan kepemimpinan setelahnya antara 6 orang. Adapun anak-anak dan siapa yang terkait dengan keluarganya, semuanya tidak pernah diikutkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah syah atau tidaknya itu tidak dibahas. Apa ya, ini yang kita bahas di dalam pembahasan. Iya. Bahwa dia adalah hal yang syah dengan dilimpahkan kepada siapa yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin setelahnya. Nah, maka ini dua hal. Dan dua hal ini terjadi di masa para sahabat, disepakati oleh para sahabat. Dan harus dimaklumi, para sahabat tidaklah bersepakat di atas suatu perkara kecuali perkara itu adalah perkara yang benar. Ya, perkara yang benar. Ya. Dan kita wajib menerima kesepakatan para sahabat dalam hal ini. Siapa yang tidak menerimanya, Allah telah mengancamnya di dalam Al-Qur'an. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, Kaum mukminin yang paling dahulu masuk di sini adalah para sahabat. Karena itu banyak dari para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa kesepakatan para sahabat adalah hujjah yang wajib diterima. Ya. Dan di sini para sahabat bersepakat menetapkan dua hal ini. Kemudian hal yang ketiga, dan hal yang ketiga ini juga tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat. Ini yang disebut oleh Imam Ahmad di akhir. Kata beliau, وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّ صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan siapa yang memimpin dengan pedang, dia menang dengan pedangnya. Ya. Dia menang dengan pedangnya. Dia dengan pedangnya akhirnya berhasil berkuasa, menduduki kekuasaan, dan disebut sebagai khalifah, disebut sebagai amirul mu'minin. Semua orang sudah mengetahui bahwa dia adalah pimpinan. Ya. Walaupun dia berkuasanya dengan cara yang tidak benar, tapi begitu dia sudah menjadi pemimpin, maka dia syah dianggap sebagai pemimpin. Segala kewajiban yang terkait dengan terhadap pemimpin berupa ketaatan, mendengar dan seterusnya adalah syah untuknya. Adalah syah untuknya. Ini yang ditekankan di sini oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa man ghalabahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin." Iya. Dan siapa yang memimpin atau siapa yang berkuasa dengan pedangnya sampai dia disebut khalifah dan dia disebut amirul mukminin, dia disebut sebagai pimpinan kaum mukminin. Nah, situ di cetakan antum apa ada tambahan lain? Coba dibaca. Coba saya lihat bukunya. Coba bukunya. Ya. Baik, itu di riwayat atau di cetakan yang kita pegang. Ada beberapa cetakan memang. Dan di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah karya Ibnu Abi Ya'la disebutkan tambahan setelahnya, "Fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyadita wala yarahu imaman barran kana aw fajiran." Kata Imam Ahmad setelahnya, "Tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia bermalam satu malam dalam keadaan dia tidak melihat ia sebagai imam, sebagai pemimpin, baik maupun fajir." Jadi siapa yang sudah memenuhi syarat pemimpin ini, wajib dia mendengar dan taat, wajib dia yakini sebagai pemimpin. Tidak halal walaupun satu malam dia bermalam dalam keadaan dia tidak akui sebagai apa? Pemimpin. Tidak halal, kata Imam Ahmad, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Baik. Dari Imam Ahmad rahimahullah di dalam sebuah riwayat, ya, beliau berdalilkan dengan riwayat yang sabit dari Umar atau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar berkata, "Wa usalli wara'a man ghalab." Dan saya salat di belakang pemimpin yang berkuasa dengan apa? Cara dia memenangkan kekuasaan. Iya. Dengan cara ia memenangkan kekuasaan. Iya. Juga telah syah dalam riwayat dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tidak ada seorang pemimpin pun kecuali Ibnu Umar salat di belakangnya dan dia menyerahkan zakatnya kepada orang tersebut. Dan ini contoh yang paling konkretnya di masa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dimaklumi bahwa Ibnu Umar, ya, di masa beliau tidak menegaskan, ya, antara Abdul Malik bin Marwan dan antara Abdullah bin Zubair. Dan antara Abdullah bin Zubair. Iya. Di mana pada waktu itu ya, Abdul Malik bin Marwan telah berkuasa pada sejumlah negeri, sejumlah kota yang menjadi wilayahnya. Dan Abdullah bin Zubair juga telah dibaiat pada sejumlah kota yang menjadi wilayahnya. Setelah Abdul Malik bin Marwan menggulingkan Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan menggulingkan Abdullah bin Zubair dalam kisah yang masyhur dalam sejarah, yang kemudian Abdul Malik bin Marwan menduduki kota Madinah, Mekah dan kota-kota yang diduduki yang tadinya menjadi wilayah Abdullah bin Zubair, maka setelah itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu membaiat Abdul Malik bin Marwan. Ibnu Umar membaiat Abdul Malik bin Marwan, dan tidak seorang sahabat pun yang hidup di masa itu yang menyelisih hal ini. Ya. Semuanya mereka ikut di dalam membaiatnya. Karena itulah ya, para ulama ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa ya, mereka menetapkan pokok keyakinan ini. Mereka menetapkan pokok keyakinan ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Kullu man ghalaba 'ala al-khilafah bis-sayf hatta yusamma khalifatan wa yujma'u an-nasu 'alayhi fa huwa khalifah." Kata Imam Syafi'i, siapa yang berkuasa merebut khalifah atau mencapai khilafah dengan pedangnya sehingga ia syah disebut sebagai khalifah dan manusia telah bersepakat di bawahnya, maka kata Imam Syafi'i dia dianggap sebagai khalifah. Dia dianggap sebagai khalifah. Dan suatu saat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Iftisam, Al-Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi, beliau ditanya, ya, beliau ditanya tentang baiat kepada pemimpinan yang sewenang-wenang. Ya. Dikatakan kepadanya, apakah baiat kepada mereka makruh? Baiat yang dianggap makruh, kata Yahya bin Yahya, tidak. Bukan baiat yang makruh. Ya. Dikatakan kepada beliau, bukankah mereka adalah para pemimpin yang sewenang-wenang? Kata beliau, kullu man, kata beliau, qada bay'a Ibnu Umar li Abdul Malik bin Marwan wa bi as-sayf akhadha al-mulk. Kata Ibnu Umar, sungguh, ya, kata Yahya bin Yahya, ya, beliau berdalilkan tentang benarnya pendapat beliau. Kata beliau, baiat itu adalah benar karena Ibnu Umar membaiat Abdul Malik bin Marwan, sedangkan Abdul Malik bin Marwan mengambil kekuasaan dengan pedang. Ya. Dia berkuasa dengan pedang. Demikian guruku Imam Malik menceritakan, mengabarkan kepadaku. Ya. Perhatikan ya bagaimana para as-salaf di dalam berdalilkan. Mereka tatkala meyakini semua ada dasarnya. Demikian Imam Malik meriwayatkan kepadaku, mengabarkan kepadaku ya, bahwa Ibnu Umar ya, dari jalur Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar menulis kepada Abdul Malik bin Marwan, ukirru laka bisami wa ta'ala kitabillah wa sunnati nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar dalam suratnya yang dia kirim kepada Abdul Malik bin Marwan, saya menetapkan untuk kamu mendengar dan taat kepadamu di atas kitab Allah dan di atas sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini beberapa kutipan dari ucapan para a'immah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karena itu Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau berkata, "Qad ajma' al-fuqaha 'ala wujubi tha'ati as-sultani al-mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna tha'atahu khairun min al-khuruji 'alayhi lima fi dhalika min haqqi ad-dima' wa taskini ad-dahmah." Kata beliau, telah sepakat para ulama ahli fikih. Ini kata Ibnu Hajar. Penukilan kesepakatan. Telah sepakat para ulama ahli fikih tentang wajibnya taat kepada penguasa yang berkuasa dengan apa? Dengan paksa. Berkuasa dengan paksa. Dan wajib untuk berjihad kepadanya. Sesungguhnya ketaatan kepadanya itu lebih baik daripada melakukan kudeta terhadapnya. Ketaatan kepadanya terdapat di dalamnya penjagaan terhadap darah kaum muslimin. Dan terdapat di dalamnya menenangkan fitnah yang terjadi. Iya. Fitnah yang terjadi. Maka ini pokok keyakinan yang dipegang oleh ahli sunnah. Yang dipegang oleh ahli sunnah. Siapa yang telah syah menjadi penguasa, menjadi pemimpin, maka dia didengar dan diapa? Ditaati. Sebab kemaslahatan adanya pemimpin itu lebih didahulukan daripada kesalahan dia secara pribadi memimpin dengan cara yang apa? Dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang tidak benar dia merebut kepemimpinan. Dan begitu dia sudah syah sebagai pemimpin, berkuasa di tengah kaum muslimin, ketika dilakukan kudeta terhadapnya, maka yang terjadi pasti fitnah yang lebih besar. Pertumpahan darah. Dan ini semuanya bertentangan dengan makna keagungan syariat kita. Sangat berseberangan dengan keindahan agama kita. Karena itulah para ulama kita menegaskan. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh ahli fikih tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Demikian pula di hari-hari ini, kebanyakan negeri, cara penentuan kepemimpinan tidak dengan tiga cara yang kita sebutkan tadi. Tidak dengan cara dipilih oleh ahli al-'ilm wal-'aqd, tidak pula dengan cara diberikan pelimpahan kekuasaan. Dengan cara apa? Dengan cara pemilu, atau yang semisal dengannya. Maka ini cara yang keliru, cara yang salah. Tapi begitu dia sudah syah sebagai pemimpin, dialah yang dianggap sebagai siapa? Sebagai pemimpin. Dialah yang dianggap sebagai pemimpin. Karena itu dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, siapa pemimpin itu? Kata beliau, kalau kamu masuk di sebuah negeri, kamu tanya kepada penduduk negeri, siapa pemimpinmu? Semua menunjuk ke sana, maka itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai pemimpin. Dan kita di negeri kita ini Indonesia, kalau kita ditanya, siapa pimpinan negara kita? Dia menunjuk ke mana? Tentunya menunjuk kepada presiden sekarang. Jelas ya? Maka inilah yang disebut sebagai pemimpin. Jadi ini makna pemimpin yang wajib didengar dan ditaati. Nanti akan diterangkan tentang kewajiban baiat terhadapnya. Kemudian akan diterangkan tentang tidak bolehnya melakukan kudeta dan furuj. Bukan pemimpin negerinya berada di bawah tanah. Ini pemimpin yang seperti ini, kerajaan tikus namanya. Jelas ya? Atau kepemimpinan yang sifatnya apa? Sembunyi-sembunyi. Pada sebagian orang. Maka kepemimpinan-kepemimpinan yang seperti ini, itu sebenarnya bukan kepemimpinan. Tapi itulah yang memecah belah kaum muslimin. Membuat jemaah di bawah apa? Di dalam jemaah kaum muslimin. Kaum muslimin sudah satu jemaah dipimpin oleh pimpinan negara. Ini namanya satu jemaah. Siapa yang membuat jemaah lagi di dalamnya? Apalagi pengakuannya hanya pada sebagian orang. Sembunyi-sembunyi. Maka ini adalah hal yang apa? Hal yang tidak syah. Apapun alasannya. Maka ini tuntunan di dalam syariat kita indah. Pokok-pokok dalil sangat terang di dalam menjelaskannya. Dan dia adalah prinsip yang ditekankan oleh para ulama disepakati. Tidak ada silam pendapat di dalamnya. Kemudian dalam kelanjutan pembahasan berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sini beliau posisinya menerangkan sebagian bentuk ibadah yang dilaksanakan bersama penguasa. Kata beliau, wal ghadwu ma'adhin ma'al umara ila yaumil qiyamah. Al-barri wal-fajir la yutrak. Ini yang pertama. Kata beliau, al-ghazwu berperang, yaitu berjihad. Ma'adhin. Dia adalah syariat yang terus berjalan. Hingga hari kiamat. Ma'al umara bersama penguasa. Jadi syariat jihad ini, dia berlaku bersama penguasa. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Al-bar wal fajir. Apakah penguasanya penguasa yang baik maupun penguasa yang fajir? La yutrak, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada penguasa yang baik atau ada penguasa yang fajir misalnya, yang jelek, sewenang-wenang mengajak kaum muslimin menyuruhkan jihad kepada kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, maka kita wajib untuk berjihad bersama penguasa ini, walaupun penguasanya adalah penguasa yang apa? Penguasa yang zalim. Jelas ya? Demikian pula tentunya kalau penguasanya penguasa yang zalim, penguasa yang baik, mengajak jihad, Maka kita berjihad bersama siapa? Bersama penguasa. Iya. Di sini beliau terangkan dari kekhususan penguasa, bahwa penguasa itu punya kekhususan-kekhususan, punya hak-hak. Tidak ada yang melaksanakannya kecuali dia. Harus dengan izinnya, dan harus dia yang menegakkannya. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah jihad. Karena itu dari syarat asasi jihad di jalan Allah, jihad memerangi orang kafir, salah satu syarat asasi padanya adalah jihad tersebut harus dipimpin oleh siapa? Harus dipimpin oleh pimpinan negara, oleh penguasa. Dan ini nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya imam itu, pemimpin itu adalah junnah, dia adalah tameng. Dia adalah perisai. Dia adalah perisai. Yuqatalu min waraihi, harus dilakukan peperangan dari belakangnya. Kalau ingin melakukan jihad berperang harus di belakang apa? Di belakang penguasa. Perhatikan hadis Nabi. Ini hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang ada yang mempertanyakan, oh ini orang-orang yang menyerukan kepada dakwah salaf, kalau masalah jihad kita harus di belakang penguasa. Wah, itu cuma dari kantong mereka sendiri saja. Mereka yang membuat-buat. Ini terdengar ya di sebagian orang di masa ini. Yang menyuruhkan jihad, jihad, jihad. Tapi dia tidak paham jihad yang benar itu apa. Salah satu syarat asasi jihad melawan orang kafir adalah harus dipimpin oleh pimpinan negara. Dia menegakkannya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada yang mendukung hadis ini sangat banyak. Sangat banyak. Di antara makna yang mendukungnya adalah hadis ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum terzalimi di Mekah. Mereka ditindas oleh kaum musyrikin. Mereka datang kepada Rasulullah mengeluhkan bagaimana gangguan kaum musyrikin terhadap mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka dengan banyak nasihat yang dimaklumi dalam hadis-hadis. Sisi pendalilan, perhatikan, sahabat yang ditindas ini tidak ada yang menegakkan jihad sendiri-sendiri. Oh, saya ditindas. Perang terhadap orang kafir kan kalau mati mati syahid. Ya enggak apa-apa sih berkelahi dengan kaum musyrikin. Kalau saya mati mati syahid. Tidak ada yang melakukannya di dalam sejarah. Karena Rasulullah tidak memerintah untuk hal tersebut. Bahkan di Mekah dilarang berjihad dengan tangan. Larangannya di dalam Al-Qur'an. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalaata wa atuz zakaa. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Enggak boleh kalian berjihad dengan tangan, tapi yang kalian lakukan tegakkan salat, keluarkan zakat. Contoh yang kedua, di perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah dimaklumi jumlah para sahabat 300-an. Yang keluar di Hudaybiyah atau 1000 lebih dari para sahabat di perjanjian Hudaybiyah. Namun kaum musyrikin jumlah mereka jauh di atas jumlah kaum muslimin beribu-ribu kali lipat. Jumlah mereka. Ada beberapa kali lipat di atas jumlah para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian Hudaybiyah, menerimanya. Dimaklumi tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan, ayo kita berperang sendiri. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang tidak setuju dengan hal tersebut, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kalau kita berperang yang mati di kalangan mereka di neraka, yang mati di kalangan kita di surga? Kata Rasulullah, iya. Maka Umar berkata, kalau begitu kenapa kita terima kehinaan dalam agama kita? Dianggap oleh Umar itu adalah kehinaan. Kenapa kita merendah? Kata Rasulullah, ya Umar, saya adalah Rasul Allah. Demikian saya diperintah. Iya. Jelas. Umar tidak langsung berperan sendiri. Padahal Umar punya apa? Punya kekuatan. Dia bisa berperan. Ya. Karena ini adalah syarat tertanam dalam diri para sahabat. Bahwa jihad yang namanya jihad harus dibawa apa? Dibawa kepemimpinan. Ya. Yang ketiga. Di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di kisah di akhir zaman Rasulullah mengabarkan. Tentang kisah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ketika turun. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Maka Imam Mahdi, Isa bin Maryam, Imam Mahdi dan kaum muslimin diperintah untuk bersembunyi di gunung. Perhatikan ya, bersembunyi di gunung. Iya. Semuanya bersama pemimpin. Iya. Enggak dibiarkan, oh, kalau begitu berperang saja. Siapa yang mati mati syahid. Iya. Maka ini adalah prinsip yang ditegaskan oleh para ulama bahwa jihad itu harus dipimpin oleh siapa? Hah? Harus dipimpin oleh penguasa. Jihad harus dipimpin oleh penguasa. Dan ini adalah keyakinan yang telah ditegaskan oleh para a'immah as-salaf rahimahumullahu ta'ala di dalam buku-buku mereka. Iya. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di sini. Abu Hatim dan Abu Zur al-Razi di dalam akidah beliau berdua yang disebutkan oleh Al-Lalaka'i juga dalam usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan di awal bukunya beliau katakan, adraknal ulama fi jami'il al-fah hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan fakana min madhabihim. Kata beliau, kami menjumpai para ulama di seluruh negeri, apakah di negeri Hijaz, di negeri Iraq, di negeri Mesir, di negeri Syam, di negeri Yaman, kami jumpai seluruh para ulama itu. Di antara keyakinan mereka, nukimu fardhal haji ma'aimmatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Kita menegakkan kewajiban haji bersama imam kaum muslimin pada setiap waktu dan segala zaman. Wal jihadu madid mundu ba'atallahu nabiyahu ila qiyamis sa'ah ma'ulil amr min a'immatil muslimin la yubatiluhu syai'. Dan jihad itu terus berjalan bersama penguasa dari a'immah kaum muslimin semenjak nabi diutus hingga hari kiamat. Tidak dibatalkan syariat ini oleh sesuatu apapun. Wal hajju kadzalik, demikian pula haji. Perhatikan ya, ini kesepakatan para ulama dinukil oleh Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur al-Razi. Dan kata Harb di dalam akidahnya ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah, beliau menyebutkan kesepakatan as-salaf. Di antara kesepakatan as-salaf yang dia sebutkan, wal jihadu madin qa'imun ma'al a'immati barru au fajaru. Jihad itu terus berjalan dan terus tegak bersama penguasa. Apakah penguasanya berlaku baik atau berlaku fajir? La yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Jihad ini tidak pernah sirna dengan kesewenang-wenangan pemimpin yang sewenang-wenang. Dan jihad ini tidak pula dianggurkan karena keadilan pemimpin yang adil. Demikian pula wal jum'atu wal idan wal hajju ma'as sultan. Demikian pula penegakan Jumat dan dua salat Id ditegakkan bersama siapa? Bersama penguasa. Wa illam yakunu bararatan hudulan atqiya. Walaupun mereka itu bukanlah para pemimpin yang baik, yang adil dan bertakwa. Walaupun zalim, bermaksiat, tapi dia adalah pemimpin negara, kita wajib menegakkan ibadah-ibadah ini bersama mereka. Iya, bersama mereka. Maka ini sebagian dari nas para a'immah yang menunjukkan tentang hal tersebut. Yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Dan banyak sekali ya asar dari para ulama as-salaf tentang hal ini. Juga di antara hal yang indah di sini ada riwayat disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Abu Hamzah. Beliau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang berjihad bersama penguasa. Iya, padahal penguasa itu telah mengadakan perkara-perkara baru. Kata Ibnu Abbas, tuqatilu ala nasibika minal akhirah. Engkau berperang bersama mereka untuk mendapatkan bagian akhiratmu. Ya, karena di dalamnya ada ibadah. Kita jihad dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan. Jelas ya? Ya. Kalau ada kesalahan, maka mereka yang menanggungnya. Nah, dan dari Ibnu Sirin dan Al Hasan Al Basri mereka berdua mengatakan, laka syarafuhu wa ajruhu wa fadluhu wa alaihim ismuhum. Ya, mereka menegakkan jihad, kalian ikut bersama mereka, engkau mendapatkan keutamaannya, pahalanya dan kemuliaannya. Ya, mereka menanggung dosa mereka sendiri. Jelas ya? Maka ini nas-nas dari para a'immah tentang masalah jihad bersama penguasa. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, kata beliau, wa qismatul fai'i wa iqamatul hudud ila al-a'immati ma'din laysa li ahadin ay yata'ana 'alayhim wa la yunazi'ahum wa daf'us sadaqati ilayhim ja'izatun nafidah man dafa'aha ilayhim ajzan anhu barran kana aw fajiran. Ya. Ini pembahasan lain juga masih berkaitan dengan masalah menegakkan ibadah bersama penguasa dan membagi al-fai'. Al-fai' ini adalah harta rampasan perang. Ya, yang didapatkan dengan oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Ya. Diserang orang-orang kafir, mereka menyerah. Tanpa peperangan, mereka menyerah, diambil hartanya. Itu fai' namanya. Jelas ya? Sebut fai'. Jadi pembagian fai' wa iqamatul hudud. Demikian pula penegakan hukum-hukum had. Hukum hudud, hukum rajam, hukum cambuk, ya. Kemudian apa? Hukum kisah, hukum bunuh dan seterusnya dari hukum-hukum hudud, ya. Ini diserahkan ilal a'immah, kepada para pemimpin ma'adin. Ini syariat tetap berlaku. Laisa li ahadin ayyata'ana 'alaihim. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk mencela penguasa dalam hal ini. Wala yunazi'ahum. Dan tidak boleh seorang pun mengganggu gugat kedudukan penguasa dalam hal ini. Ya. Ini dari keyakinan yang ditetapkan oleh para a'immah rahimahullahu taala di sini berkaitan dengan pembagian al-fai dan menegakkan al-hudud. Menegakkan al-hudud. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, wa daf'us sadaqati ilaihim ja'izah. Kemudian berikutnya, dan menyerahkan sedekah kepada mereka. Menyerahkan sedekah, kata sedekah di sini yang dimaksudkan adalah zakat. Zakat yang wajib. Menyerahkan zakat yang wajib kepada mereka adalah jaizah, adalah hal yang boleh. Nafidah. Dan sudah dianggap syah. Sudah dianggap syah. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu. Siapa yang menyerahkan zakatnya kepada penguasa, maka itu sudah mencukupinya. Sudah mengangkat kewajibannya. Barron kana aw fajiran. Apakah penguasanya penguasa yang baik atau penguasa yang apa? Penguasa yang fajir. Iya. Di sini beliau terangkan tentang masalah pembagian sedekah, pembagian zakat. Nah, dulunya di masa Rasulullah zakat itu diserahkan kepada Rasulullah. Demikian pula di masa Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, diserahkan semuanya kepada apa? Para khulafa. Nah, kemudian setelah Utsman terbunuh, ya, maka terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan. Ya. Di antara mereka ada yang membagi sendiri zakat itu. Kalau dulunya di masa Rasulullah dia mengeluarkan zakat, langsung dia kasih ke Rasulullah. Kalau dia zakat, Rasulullah yang paling tahu. Ya. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi setelah Utsman meninggal, ya, maka di antara mereka ada yang membagi sendiri. Dan ada yang menyerahkannya kepada penguasa. Ada yang menyerahkannya kepada penguasa. Ini kalau penguasa tidak memintanya. Tapi kalau penguasa meminta untuk diserahkan, maka kita wajib menyerahkan kepada siapa? Kepada penguasa. Inilah yang disinggung di sini oleh siapa? Oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Walaupun sebagian para ulama ada yang merinci, ya, bahwa pembagian zakat itu dua macam. Sebab zakat ada dua hal. Ada zakat yang zahir dan ada zakat yang batin. Harta yang zahir seperti hewan ternak, ya. Kemudian hasil apa namanya, hasil bumi, ini zahir tampak. Dan ada yang batin. Ya, sebab tidak ada yang tahu kecuali dia. Dia punya emas, punya perak, simpanan dan seterusnya, hasil perniagaan. Ini tidak zahir. Ya. Maka yang zahir diserahkan kepada penguasa. Yang batin boleh dia bagi sendiri. Boleh dia bagi sendiri. Ada yang merinci seperti ini dari sebagian para ulama. Jelas ya? Namun tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau si penguasa meminta agar supaya zakat itu diserahkan kepadanya, maka kita serahkan kepadanya dan zakat itu sudah apa? Sudah mencukupinya. Walaupun si penguasa menggunakannya kepada keperluan apa? Keperluan yang kadang tidak dibenarkan. Jelas ya? Atau penguasanya adalah penguasa yang apa? Yang zalim. Ya. Zakat itu sepanjang dia sudah keluarkan, maka itu sudah mencukupinya dan sudah mengangkat kewajibannya. Iya. Maka ini diantara keindahan syariat kita. Perhatikan bagaimana diberikan tuntunan bahwa dari hak penguasa, ia yang paling berhak untuk apa? Diserahkan zakat itu kepadanya. Iya. Karena dimaklumi, urusan negara, urusan yang berkaitan dengan umum, itu perlu dari apa? Pembiayaan-pembiayaan. Iya. Untuk menciptakan kemaslahatan untuk umat. Ya, karena itu dari keindahan syariat kita diwajibkan diserahkan kepada siapa? Penguasa. Ini kalau penguasa memintanya. Ya. Kalau seperti di keadaan negeri kita ini, karena penguasa tidak mengharuskan diserahkan kepadanya, maka kita melihat kepada makna dari zakat tersebut. Apabila diserahkan kepada hal yang sifatnya manfaatnya lebih umum, lebih banyak kepada kaum muslimin, maka itu tentunya akan lebih baik. Iya. Tentunya akan lebih baik. Dan ketika kita merenungi bagaimana para sahabat menyerahkannya kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Maka menyerahkannya kepada siapa yang dipercaya keagamannya oleh umat, maka itu akan lebih baik. Sebab mereka yang bisa memikirkan dan menyerahkannya sesuai dengan apa yang terbaik dan termaslahat bagi umat. Iya. Baik, ini beberapa keterangan yang berkaitan dengan apa? Masalah mengeluarkan zakat. Dan ini dari pokok keyakinan, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wasalatul jum'ah khalfahu wa khalfa man wallahu ja'izatun baqiyatun tammatun raka'ataini man a'adahuma fa huwa mubtadi' tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah laysa lahu min fadlil jum'ati syai'. Kata beliau, dan salat Jumat di belakangnya, dan di belakang siapa yang ditetapkan oleh pemimpin, ya, ja'izatun adalah hal yang boleh, baqiyatun adalah hal yang tetap dan syariatannya, tammatun dan dianggap sempurna, rakaat ini hanya dua rakaat, ya, hanya dua rakaat. Man a'adahuma, siapa yang mengulangi solat Jumatnya, ya, dianggap tidak syah, dia ulangi, fahuwa mubtadi, maka dia dianggap ahlul bid'ah, tarikul lil athar, dia meninggalkan athar, meninggalkan hadis-hadis, mukhalifun lis sunnah, menyelisih sunnah. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai', dan dia tidak akan mendapatkan keutamaan salat Jumat itu sama sekali. Idza lam yara salata khalf al a'imma man kana barrahum wa fajirahum, ya, sepanjang dia tidak berpendapat boleh salat di belakang para penguasa, siapapun penguasanya, penguasa yang baik maupun penguasa yang fajir. Fas sunnatu ay yusalli ma'akum raka'ataini, sunnahnya adalah salat bersama mereka dua rakaat salat Jumat. Wa yudinu annaha tamma, dan dia meyakini bahwa itu adalah sempurna. La yakun fi sadrika min dalika syak, enggak boleh ada keraguan di dalam dadamu tentang hal itu. Iya. Jelas ya? Sini beliau menguraikan tentang kewajiban untuk menegakkan salat Jumat di belakang penguasa. Iya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi rahimahullah. Beliau berkata, kanu yusalluna khalfal umara ma kanu, adalah mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in, adalah mereka, mereka menegakkan salat di belakang para penguasa, para pemimpin, siapapun pemimpinnya, siapapun pemimpinnya. Maka ini pengabaran tentang perbuatan para sahabat dan para tabi'in. Perbuatan para sahabat dan para tabi'in. Ya. Dan dimaklumi bagaimana kesepakatan para ulama as-salaf tentang hal ini. Ya. Kesepakatan para ulama as-salaf tentang hal ini. Dan Imam Ahmad tegas di sini. Man a'adahuma fahuwa mubtadi. Siapa yang mengulangi sholat Jumatnya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Tarikun lil athar, mukhalifun lis sunnah. Dia meninggalkan athar. Athar dari para sahabat, para tabi'in telah kita sebutkan. Mukhalifun lis sunnah, dia meninggalkan sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penguasa-penguasa yang mengakhirkan salat. Dan ini bentuk dari kesalahan. Bersama dengan itu Nabi berkata, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salatlah kalian. Kalau salat mereka benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau salat mereka salah, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Jelas ya? Maka ini dari kewajiban yang hendaknya kita perhatikan. Ya, kewajiban yang hendaknya kita perhatikan. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya, memberikan judul bab di dalam sahihnya. Ya. Beliau memberi judul bab di dalam sahihnya. Beliau katakan bab imamatil maftun wal mubtadi. Bab seorang yang maftun, maftun menjadi imam dan ahlul bidah menjadi imam. Ya. Al-maftun yang dimaksud di sini kata Ibnu Hajar yaitu orang yang masuk di dalam fitnah kemudian dia melakukan kudeta terhadap penguasa. Ya. Melakukan kudeta terhadap penguasa. Jadi waktu itu dimaklumi ya setelah Utsman bin Affan ya dikudeta oleh kaum Khawarij ada kejadian yang kita semua mengetahuinya dalam sejarah dan Utsman dikurung di dalam rumahnya beberapa hari. Ya, jelas ya? Dan tentunya ada yang menggantikan beliau sebagai imam salat di situ. Ya. Yang menggantikannya ini tidak diridhoi oleh para sahabat. Tidak diridhoi. Maka datanglah sebagian ya. Pembesar, tokoh-tokoh kaum muslimin di masa itu yaitu Ubaidullah bin Adi bin Khiyab ya. Bertanya kepada Utsman. Ya. Wahai Utsman, engkau adalah pimpinan umum dan sekarang telah menimpa engkau apa yang kami lihat sekarang ini. Beliau tidak bisa keluar. Dan sekarang yang menjadi imam mengimani kami adalah seorang imam fitnah. Disebut fitnah. Sebab ini dari orang-orang yang mendukung gerakan siapa? Khawarij. Dia menjadi imam. Wala taharraj. Dan kami berat solat di belakangnya. Kata Ubaidullah ibnu Adi ibnu Khiyar. Ya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjawab apa? As-salatu ahsan ma ya'malun nas. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahu. Ya, kata beliau salat itu adalah sebaik-baik hal yang dilakukan oleh manusia. Ya kalau manusia berbuat baik dengan salat, maka berbuat baiklah bersama mereka. Sepanjang mereka salat, ikut salat bersamanya. Ini sikap Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sikap para sahabat. Para pembesar para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya karena itu Ibnu Umar dia salat di belakang Najdah apa? Al-Haruri, dia perpemahaman Khawarij. Ya, dan Al-Hasan Al-Husain salat di belakang Marwan. Ya, sebagaimana dalam Al-Musannaf. Sa'id bin Jubair salat di belakang Al-Hajjaj. Ya, dan selainnya. Ya. Dari asar dari para ulama as-salaf. Karena itu wajar kalau Imam Ahmad berkata man a'adahuma fa huwa mubtadi'. Tarikun lil athar, dia meninggalkan athar, mukhalifun lis sunnah. Mukhalif lis sunnah. Jadi salat Jumatnya syah. Ya, dia salat di belakang imam. Dan ini juga memberikan kepada kita semua pengertian bahwa salat Jumat adalah salat yang ditegakkan itu dengan izin penguasa. Dengan izin penguasa. Kalau di sebuah negeri penguasanya mengharuskan Jumat tidak boleh ditegakkan kecuali dengan izin mereka, maka tidak ada yang boleh menegakkan Jumat kecuali dengan izin siapa? Izin penguasa. Ya. Dan ini terkait di dalamnya banyak hukum. Ya. Terkait di dalamnya banyak hukum. Karena itu tidak ada salat Jumat bagi musafir. Ya. Karena itu di dalam sebuah negeri itu asalnya dia salat di belakang imam, di belakang imam kaum muslimin atau siapa yang ditunjuk oleh imam kaum muslimin. Ya, tapi kita sekarang berbicara di atas apa namanya bumi kenyataan di Indonesia ini. Ya sebab kita di negeri kita di kebanyakan tempat ya pemerintah memberikan apa? Memberikan keluasan. Ya. Ya kalau di sebagian negeri misalnya seperti di Saudi Arabia, ya, ataupun di banyak negeri teluk, diwajibkan penegakan Jumat itu harus dibawa izin dari Departemen Agama, maka tidak boleh ada yang menegakkan Jumat kecuali dengan apa? Izin mereka. Dan ini dari ketentuan umum yang ditetapkan di dalam syariat. Ya. Dan ini semuanya untuk menyatukan hati kaum muslimin. Ya, supaya bersatu kaum muslimin di atas perkara-perkara yang agung, simbol-simbol Islam yang besar. Semuanya harus dengan apa? Dengan pemimpin. Semuanya harus dengan pemimpin. Dan ini dari pembahasan yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Baik. Kemudian di akhir dikatakan oleh Imam Ahmad, "Fas sunnah yang menjadi sunnah adalah bi ayyu shalli ma'akum raka'atain." Salat bersama mereka dua rakaat. Ya, wa yudinu bi annaha tamma. Ya, dan diyakini bahwa itu adalah sempurna. Dan jangan kamu yakini, jangan sampai ada di dalam dadamu ada keraguan tentang kesyahan, keabsahan salat itu. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kan birridha aw bil ghalaba faqad shaqqa hadha al kharij asl muslimin wa khalafa al athar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al kharij alayhi mata mitatan jahiliyah." Ya, ini penjelasan tentang haramnya melakukan kudeta terhadap penguasa. Ya, sini Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, siapa yang keluar, nah, maksudnya dia melakukan kudeta terhadap imam dari pemimpin kaum muslimin, wa kana an-nasu atau kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah, padahal pemimpin ini telah disepakati oleh manusia, mereka bersatu di bawahnya, wa aqarru lahu bil khilafah, dan telah menetapkan khilafah, kepemimpinan untuknya, bi ayyi wajhin kan, dengan bentuk apapun dia berkuasa, birridha aw bil ghalaba, dia berkuasa dengan keridhaan rakyat atau berkuasa dengan paksa. Ya, berkuasa dengan paksa. Jelas ya? Yang jelas dia telah berkuasa, siapa yang melakukan kudeta terhadapnya, kata beliau hukumnya faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Maka orang yang melakukan kudeta ini dia telah memecah tongkat kaum muslimin. Dia telah memecah persatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menyelisihi athar, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata hadha al-kharij alayhi, apabila orang yang melakukan kudeta ini mati dalam keadaan seperti ini, mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya adalah mati jahiliyah, seperti mati jahiliyah. Ini juga di antara pembahasan yang menunjukkan keindahan syariat kita. Ya, Islam ini dari keindahannya, agama Islam, syariatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah manusia atau menyempurnakan kemaslahatan. Syariat Islam adalah untuk menghilangkan kemafsadatan, menghilangkan bahaya di tengah manusia, atau kalau tidak bisa dihilangkan, dikurangi. Dikurangi. Ini dari keindahan syariat kita. Dan pensyariatan di dalam hal ini sangat penting. Penguasa berlaku zalim, berbuat sewenang-wenang, kezaliman pada dirinya, kesewenang-wenangan pada dirinya. Dilakukan kudeta, ya, maka akan terjadi pertumpahan darah, banyak yang menjadi korban, bahaya yang lebih besar. Karena itu diharamkan di dalam apa? Di dalam syariat, mengganti pemimpin menjadi pemimpin yang lebih baik, ada kemaslahatannya. Tapi kemaslahatan menjaga darah kaum muslimin lebih besar dan lebih dijaga di dalam syariat kita. Lebih besar dan lebih dijaga. Karena itulah, ya, Nabi SAW tidak pernah memberikan rincian tentang masalah kudeta terhadap penguasa muslim. Nabi hanya menegaskan tentang haramnya melakukan kudeta terhadap siapa? Penguasa muslim. Penegasan. Ya. Penegasan. Karena memang terbukti di dalam sejarah. Ya. Terbukti di dalam sejarah dari dahulu hingga hari ini. Tidak ada yang pernah melakukan kudeta apapun terhadap penguasa yang membawa kebaikan terhadap kaum muslimin. Membawa kebaikan terhadap kaum muslimin. Iya. Perhatikan. Iya. Di kisah yang terjadi di masa Hajjaj Ibnu Yusuf. Iya. Dari sejumlah beberapa ulama di Kufah atau di negeri Irak, di wilayah Irak yang ingin melakukan kudeta terhadap penguasa. Iya. Bagaimana berakhir dengan puluhan ribu nyawa yang melayang. Iya. Dan berbagai kejadian kalau diurut di dalam sejarah, tidak ada satu kejadian pun kudeta terhadap penguasa yang membawa kebaikan. Termasuk hari-hari ini yang terjadi. Iya. Lihatlah apa yang terjadi di Tunisia, di Mesir, sekarang lagi bergolak di Suria, di Yaman. Iya. Ini semuanya adalah hal-hal yang kita saksikan tidak membawa manfaat. Ya. Baik ingin menurunkan pemimpinnya. Ya. Pemimpinnya dianggap sebagai pemimpin yang tidak baik. Sekarang berhasil dia turunkan. Ya. Setelah ribuan nyawa melayang. Ya. Setelah ribuan, ya, bahkan puluhan ribu kaum muslimin menderita dengan mengungsi, kelaparan. Ya. Krisis moneter dan seterusnya. Sekarang diharapkan pemimpin yang dianggap jelek ini turun. Siapa yang naik? Hah? Siapa yang naik? Mereka jamin akan naik lebih baik. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Kalau begitu, ini semuanya adalah perbuatan syaitan. Ya. Bergerak di bawah angan-angan. Dan inilah ya, bagaimana tatkala kaum muslim itu keluar dari tuntunan syariat, tidak membawa kebaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan rincian kepada penguasa sepanjang dia masih muslim, hanya satu. Ya, walaupun dia zalim, tetap wajib mendengar dan taat kepadanya. Tidak ada rincian. Oh, kalau bisa dirubah, dirubah. Kalau bisa diini, diini. Tidak ada. Ya. Beliau hanya menegaskan nas-nas yang menunjukkan tentang wajibnya mendengar, ya, dan taat kepada mereka. Sini ada fikih yang harus dipahami. Ya. Harus dipahami. Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala dari Amr bin Yazid. Dia bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Dan waktu itu di masa fitnah, di hari-hari Yazid Ibn Al-Muhallab, dan Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh sekelompok orang. Minta nasihat kepada beliau. Ini di masa fitnah. Kudeta. Al-Hasan Al-Basri menguraikan dan menasihatkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Layak untuk ditulis dengan tinta emas. Iya. Apa kata beliau? Pertama, beliau perintah orang-orang yang datang ini untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Dan menutup pintu-pintu mereka. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Karena Nabi ketika ditanya tentang jalan keselamatan, beliau berkata, amsik alaika lisanak wa lisa'ka baituka wa baki ala khati'atik. Ketika beliau ditanya tentang jalan keselamatan, kata beliau, tahanlah lisanmu. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Ya. Dan tangisilah kesalahanmu. Nasihat Nabi. Ketika terjadi, seorang meminta kepadanya jalan keselamatan. Al-Hasan Al-Basri perintah orang ini supaya tinggal di rumah-rumahnya. Ya. Menutup pintu-pintunya. Kemudian kata beliau, wallahi demi Allah, lau annan nasa idha betulu min qibri sultanihim sabaru, ma labithu ayyarfa Allah azza wa jalla dhalika anhum. Kata beliau, demi Allah, andai kata manusia tatkala mendapatkan ujian karena penguasa mereka, andai kata mereka bersabar, maka tidak akan lama mereka menunggu Allah akan mengangkat ujian itu dari mereka, menghilangkannya. Iya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Sebaliknya. Kata beliau, wa dhalika annakum yabza'una ila as-sayf fayukaluna ilayhi. Wa wallahi ma ja'u bi yawmin khairin qat. Kemudian kata Al-Hasan, tetapi mereka melakukan sebaliknya. Mereka mengambil pedangnya, melakukan kudeta, maka Allah serahkan mereka kepada urusan mereka. Dan demi Allah, tidak pernah mereka membawa satu hari pun yang membawa kebaikan setelah itu. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca ayat, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Ya. Perhatikan Bani Israel. Dan ini fikir yang luar biasa dari beliau. Bani Israel, penguasanya siapa? Fir'aun. Tidak ada yang lebih jahat dari Fir'aun. Ya. di catatan penguasa-penguasa yang ada di alam ini. Ya. Bagaimana ia membunuh, ya, berbuat kezaliman, kesewenang-wenangan Fir'aun. Bani Israel tidak diperintah oleh Nabi Musa lakukan demonstrasi, ya, bikin pawai, ya, ayo ribut-ribut di jalan, teriak-teriak. Ya. Hah? Tidak ada ajakan-ajakan itu dari Nabi Musa. Yang ada diperintah Bani Israel untuk bersabar. Ya. Dan Allah terangkan di sini. Dan ini ayat di surah Al-Araf. Ayat ini setelah disebutkan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut. Ya. Kemudian Allah wariskan bumi itu setelahnya untuk Bani Israel. Dan Allah ingatkan bahwa وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْنَى, telah sempurna kalimat Rabbu yang maha baik untuk Bani Israel. Ya, mereka mendapatkan keutamaan itu. Kenapa? Mereka hanya punya satu modal. بِمَا صَبَرُوا, karena kesabaran mereka. Mereka hanya punya modal apa? Modal sabar saja. وَدَمَّرْنَ مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, dan kami hancurkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang mereka selama ini berada di atasnya. Perhatikan, modal mereka hanya kesabaran, tapi kesabaran ini yang menciptakan kebaikan untuk mereka. Iya. Karena itu di masa Hajjat Ibn Yusuf ketika masih di masa para sahabat, tidak ada seorang sahabat pun yang mengajak untuk melakukan kudeta. Tidak Ibn Umar, tidak Anas bin Malik, tidak Ibn Abbas, dan tidak pula selainnya. Padahal mereka adalah panutan-panutan umat. Ya, kalau bikin ya orasi masa, mereka paling mampu. Ya. Sisa bicara saja, ya, akan dipasang bendera untuk mereka dan ikut manusia di belakangnya. Tapi itulah tuntunan agama yang mereka pegang. Dan ini adalah sumber keamanan yang banyak manusia di hari-hari ini, ya, apa? Melampaui batas padanya. Nah, baik. Maka di sini saya akan bacakan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya bersabar, ya, terhadap kesewenang-wenangan dan kezaliman penguasa. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Ya. Perhatikan sabda Nabi. Kalau dia lihat sesuatu dari pemimpinnya dia benci, hendaknya dia bersabar. Ya. Bukan teriak-teriak di jalan. Ya. Bukan pula dia menggoyang-goyang mimbar. Ya. Dan bukan pula, ya, dia berkicau di sana sini. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi diperintah, falyasbir, hendaknya ia bersabar. Kemudian Nabi menekankan, fa'innahu man faraqal jama'ata shibran, sungguhnya siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Iya. Kemudian di antara hadis juga adalah hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sungguhnya akan terjadi nanti setelahku atharah. Ada penguasa-penguasa yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Iya. "Wa umurun tunkirunaha." Dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian mengingkari. Pasti. Ya. Dikabarkan oleh Nabi kalian akan lihat perkara, siapapun pasti akan mengingkari perkara ini. Ya. Ketika terjadi hal yang seperti ini, apa yang dilakukan? Ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pama ta'muruna?" "Wahai Rasulullah, kalau begitu apa perintah kamu kepada kami?" Ya. Perhatikan sabda Rasulullah yang agung. Kata beliau, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Kalian tunaikan kewajiban yang merupakan kewajiban kalian. Kalian tunaikan. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama menunaikan kewajibannya. Adapun hak mereka, disuruh minta kepada? Minta kepada Allah. Bukan disuruh demo. Ya. Jelas ya? Bukan disuruh menghasut, membuat kebencian. Dan ini adalah sifat seorang muslim. Dan demikianlah syariat itu. Selalu mengaitkan antara tuntunan dan negeri akhirat. Sebab seorang punya kewajiban. Dia punya hak dan punya kewajiban. Adapun haknya itu gampang. Kalau dia tidak dapatkan di dunia, Allah tidak akan melantarkan haknya di akhirat. Adapun kewajiban, kalau dia tidak tegakkan di dunia, pasti akan dituntut di mana? Di akhirat. Ya, dan ini fikih harus tertanam di dalam jiwa seorang muslim. Ya, dan ini kaidah di dalam kehidupan seorang muslim sangat bermanfaat sekali kalau dia renungi. Dan akan berharga di dalam masalah pribadinya, di dalam masalah keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya. Kalau kaidah yang dia tanamkan pada dirinya, akan tercipta ya suatu hal yang sangat indah sekali. Baik. Kemudian yang ketiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, seorang dari sahabat Usaid bin Khudair, seorang laki dari Al-Anfar, ia mengajak Rasulullah berduaan. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miruni kama sta'malta fulan?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat saya menjadi apa gubernur atau ya, penguasa sebagaimana engkau mengangkat si fulan? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satalqawna ba'di athara, fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawl." Sungguhnya kalian nanti akan mendatangi setelahku, akan mendapati setelahku asal ada pemimpin-pemimpin yang lebih mendahulukan dirinya sendiri, maka bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa kepadaku di mana? Di telaga. Disuruh bersabar hingga ia berjumpa dengan Rasulullah. Kesabarannya bisa mengantarnya untuk apa? Berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Maka ini dari pokok pembahasan. Karena itu jangan tertipu dengan orang-orang di masa ini. Apalagi hawa ya, yang berada di negeri kita ini adalah hawa-hawa yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Apakah itu berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan syaitan? Ya. Jangan tertipu dengan seruan-seruan. Oh itu gampang. Ya. Kita ini banyak, sisa kumpul masa saja. Insya Allah Taala akan tercipta kebaikan. Pakai kalimat insya Allah lagi. Ya. Insya Allah akan tercipta apa? Ya, kebaikan. Ya. Kita akan menegakkan syariat setelahnya. Hah? Kita akan melakukan ini dan itu. Ini semuanya adalah jalan-jalan yang keliru. Ya, perkara-perkara yang keliru. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Bukan artinya penguasa tidak nasihati. Banyak jalan untuk menasihati penguasa. Ya. Banyak jalan untuk mengadakan perbaikan. Banyak jalan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seorang jangan menjadi sumber di dalam fitnah. Jangan menjadi sumber manusia itu mendapatkan kejelekan. Ya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Kata beliau, "Satakunu umurun." Ya. Akan terjadi perkara-perkara. "Fa'alaikum bittu'ada." Hendaknya kalian itu apa namanya? Punya sifat tidak tergesa-gesa. Ya. "Li an takuna ra'san fil khairi khairun min an takuna ra'san fil fitnah." Engkau menjadi sumber kebaikan di dalam kebaikan, pemimpin dalam kebaikan, itu lebih baik daripada kamu menjadi pentolan di dalam kejelekan. Iya. Maka ini adalah sifat seorang muslim yang hendaknya selalu dia pahami dan dia terapkan di dalam dirinya. Kemudian kata, banyak sekali ya hadis-hadis tentang hal ini. Saya cukupkan dengan tiga hadis itu tadi. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wala yahillu qitalus sultan wala al-khuruju alayhi li ahadin minan nas." Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak halal memerangi penguasa. Dan tidak pula halal melakukan kudeta terhadapnya. Ya. Ini tidak dihalalkan bagi siapapun dari manusia. Siapapun dia. Ya. Dia mau seorang alim, mau tokoh masyarakat, ya. Mau pimpinan orang yang terpandang dan seterusnya. Siapapun dia, tidak boleh. Ya. Ia didengar dan ditaati dalam memerangi penguasa. Ya. Di dalam memerangi penguasa dan tidak pula di dalam melakukan kudeta terhadapnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah apa namanya menyebutkan di dalam beberapa hadis, ya. Kalau misalnya ada yang datang, ya, setelah itu dari orang-orang yang mengajak untuk melakukan kudeta terhadap penguasa, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan, kata beliau di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Fu bi bai'atil awwal fal awwal wa tu haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma star'ahum." Kata beliau, penuhilah bai'at kepada yang pertama yang paling pertama. Jadi kalau ada yang datang terakhir, itu terakhir. Tinggalkan yang terakhir. Dalam sebuah riwayat, man atakum wa amrukum jami' yuridu an yashqa 'ala al-muslimin fadribu unqal akhir minhum ka'ilan man ka. Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, dia ingin memecahkan tongkat kaum muslimin, illatahkan persatuan kaum muslimin, kata Nabi, penggallah yang paling terakhir dari keduanya, siapapun dia, suruh penggal lehernya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang datang yang kedua ini, yang terakhir ini. Jelas ya, sebab dia ingin memecah tongkat kaum muslimin. Kemudian di hadis yang saya sebutkan tadi, ya Nabi perintah untuk memenuhi bai'at yang pertama dan pertama, yang paling pertama. Dan ini yang dilakukan oleh as-salaf. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sudah membai'at Yazid bin Muawiyah, ya, maka ya, tentunya terjadi masa fitnah ya, ada yang mengajaknya untuk membai'at kepada yang lain. Maka Ibnu Umar berkata, ya, inna Allah apa yarfa'u likulli ghadirin liwa'an yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menancapkan pada setiap orang yang berkhianat, pada setiap orang yang menyalahi janjinya, sebuah bendera pada hari kiamat. Katakan ini bendera si pengkhianat fulan. Sungguhnya saya telah menyerahkan bai'atku kepada si fulan, maka saya tidak akan serahkan lagi kepada selainnya. Ini sikap-sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka menerapkan hadis-hadis Rasulullah. Fa inna Allah sa'iluhum amma istara'ahum. Ya, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada penguasa itu apa yang mereka lakukan. Nah, apa yang mereka lakukan? Jelas ya? Sini Nabi suruh mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, adapun ketidakberesannya, Nabi sudah menekankan, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada penguasa-penguasa itu akan kepemimpinan mereka sendiri. Allah akan menanyainya pada hari kiamat. Ya, kalau sekarang ini, ya, lain bahasanya. Oh, enggak. Ya, penguasa ini harus ditanya. Ya, satu persatu apa yang dia lakukan? Sudah sampai mana? Ya, harus ada koreksi terhadapnya. Ya, harus ada oposisi. Ya, supaya seimbang di pemerintahan. Ya, harus ada begini dan begitu. Nah, ya, ayo kita lakukan kudeta. Dan bahasa-bahasa yang lain. Oh, hak itu, kemaslahatannya di tangan kalian sendiri, wahai rakyat. Kalau kalian tidak mengambilnya, ya, maka akan dipungut oleh orang lain. Ya. Kalau Rasulullah mengarahkan apa? Ya. A'tuhum haqqahum, berikan hak penguasa. Ya. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka tentang kekuasaan mereka. Ya. Hanya diarahkan. Allah akan menanyainya. Subhanallah. Sekarang engkau menyuruh manusia untuk ya melakukan kudeta terhadap penguasa, merasa cemburu bahwa penguasa ini ya tidak beres, kamu cemburu ingin menegakkan hal yang lebih baik. Rasulullah telah menuntunkan hal ini. Ya. Engkau lebih cemburu daripada Rasulullah? Ya, lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat ini? Nah, ini harusnya selalu menjadi pemikiran seorang muslim di dalam kehidupannya. Maka ini pokok-pokok ya, dasar-dasar sunnah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Karena itu kata beliau, faman fa'ala dzalika, siapa yang mengerjakan hal ini, fa huwa mubtadi', maka dia adalah ahlul bid'ah, ala ghairi sunnati wat tariq, tidak di atas sunnah dan tidak di atas jalan. Ya, karena yang melakukan hal yang seperti ini dari masa ke masa itu hanya dikenal orang-orang yang tidak berada di atas sunnah, hanyalah ahlul bid'ah dari kalangan khawarij maupun selainnya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini pembahasan yang terakhir untuk pertemuan malam ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi besok. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa qitalul lususi wal khawarij jaiz. Ya. Dan memerangi maling-maling wal khawarij dan orang-orang khawarij adalah jaiz, adalah hal yang diperbolehkan. Kalau maling, rampok, ya, apa bajak jalan, ya, ini biasa ya, dimanapun sering ditemukan. Ini khawarij. Ya. Khawarij itu mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan hartanya. Ya. Karena itu orang-orang khawarij dari masa ke masa, kaum muslimin pun diserang, dianggap harta mereka itu ghanimah. Ya. Karena mereka adalah apa? Adalah kafir. Ya. Ini jangan kira tidak terjadi ya. Ya, kalau antum baca sedikit kejadian-kejadian terjadi di Aljazair itu lebih daripada mengerikan. Orang-orang Khawarij naik ke gunung, ya, menyerang orang ke kota, ya, perempuan ditawan, dijadikan budak. Ya. Subhanallah. Jelas ya? Dan ini terjadi. Sekarang kalau misalnya ada kejadian, ya, para pencuri maling menyerang, Khawarij menyerang, apakah boleh memerangi mereka? Kata Imam Ahmad, jaiz. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila an-nafsihi wa malihi. Apabila mereka ini memberikan bahaya pada seorang, pada dirinya dan hartanya, maka orang ini boleh dia membela dirinya, berperang membela dirinya dan membela apa? Membela hartanya. Ya, boleh dia melakukan hal itu. Iya. Nah, sebab di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in arada rajulun akhdamani?" Ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau ada seorang lelaki dia ingin mengambil hartaku? Qala la tu'tihi. Kata Nabi, jangan kamu berikan kepadanya. Orang ini kembali bertanya, "Fa in qatalani?" Kalau orang ini memeranginku, memerangiku untuk mengambil hartaku. Ya. Kata Nabi, "Faqatilhu." Maka balik kamu perangi dia. Kata Nabi, "Fa in qatalani?" Kalau dia membunuh saya membela hartaku. Kata beliau, "Fa anta syahid." Engkau mati syahid. "Fa in qataltuhu?" Ya. Kalau saya membunuhnya, kata beliau, "Fatinna." Maka dia itu di neraka. Dia di neraka. Perhatikan ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuk hal ini. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud dan selainnya, dan hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, ada banyak lafaz ya. Ada banyak lafaz. Di antara lafaznya, Nabi bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna dinihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela jiwanya, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena dia membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Ya, dia mati syahid. Maka ini dari hadis-hadis yang menunjukkan boleh seorang itu membela apa? Membela dirinya. Ya, boleh dia membela dirinya. Ini kalau dia diperangi. Karena itu kata Imam Ahmad, ya, tapi bagaimana cara membelanya? Imam Ahmad merinci di sini. Cara membelanya bagaimana? Kata beliau, "Yadfa'u anha bi kulli ma yaqdir." Dia membela dirinya sesuai dengan kemampuan. Sebatas kemampuan saya. Ya, kalau dia membela dirinya sebatas kemampuan dia tidak membunuh, jangan dia membunuh. Jelas ya? Tapi kalau memang dia terpaksa dan harus melakukan hal tersebut, maka inilah tadi yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Ya, bagaimana kalau saya membunuhnya atau aku yang dibunuh? Misalnya. Jelas ya? Tapi dia membela sebatas kemampuannya. Ya. Jangan hal yang sepele dia membela langsung membunuh saya. Tidak seperti itu. Jelas ya? Kemudian ada ketentuan lain kaum Khawarij ini. Ya, kalau mereka sudah dihantam, mereka lari misalnya, kata Imam Ahmad, "Laisa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ayatlubahu wa la yattabi atharahum." Ya, dan dia tidak boleh kalau orang pencurinya atau Khawarijnya sudah lari, sudah meninggalkannya, tidak boleh dia cari, tidak boleh dia kejar. Tidak boleh dia ikuti jejaknya. Biarkan saja lari. Jelas ya? Kalau dia terluka, ya, dibiarkan. Dia boleh dia apa? Kalau dia sudah terluka, dibiarkan saja. Ya. Jangan darah dibunuh. Sebab dia hanya membela diri sekadar apa? Sekadar keperluan. Ya. Ini sekadar keperluan. Nah, kata beliau, "Laisa li ahadin illa iman au wulatul muslimin." Ya. Sebab yang seperti itu, ya, mengikuti jejak mereka, kemudian mencari mereka, itu tidak diperbolehkan untuk siapapun kecuali kalau dia adalah pimpinan negara, ya, atau para waliul amr. Wa innama lahu ayyadafa an-nafsihi fi maqamihi dhalik. Ya. Yang dibolehkan bagi dia hanya membela diri pada keadaan itu saja. Pada keadaan itu saja. Wa yanwi bi juhdihi an la yaqtula ahadan. Ini perhatikan syarat Imam Ahmad. Dan dia meniatkan ketika dia membela dirinya, dia meniatkan dia tidak boleh membunuh siapapun. Demikiannya. Jelas ya? Fa in mata ala yadayhi fi dafihi an nafsihi fil ma'rakah fa ab'ada Allahul maqtul. Ya, kalau ternyata di proses dia membela dirinya, Ya. Orang yang menyerangnya mati, si pencuri atau si khawarij ini mati, ketika dia membela dirinya di dalam peperangan itu, di dalam apa namanya perkelahian tersebut, maka Allah menjauhkan yang dibunuh. Maksudnya yang dibunuh itu, dialah yang mendapat apa? Kerugian. Sebagaimana sabda Nabi, yang dibunuh, dia di mana? Di neraka. Ya. Fa in qutila hadha fi tilka al-hal wa huwa yadfa an nafsi wa malihi raja'tu lahu ash-shahada. Kalau orang yang dibunuh ini, orang yang membela dirinya ini, di keadaan dia membela dirinya tersebut dan membela hartanya, dia terbunuh, maka kata Imam Ahmad, saya berharap dia mendapatkan apa? Mendapatkan syahada, kesyahidan, mati syahid. Dan itulah tadi yang disebutkan oleh Nabi, fa'antara syahid, engkau mati syahid. Nah, kama ja' fil ahadith wa jami'il athar fi hadha, ya, sebagaimana datang dalam hadith-hadith dan seluruh athar dalam hadis ini, innama umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi wa la ittiba'ihi. Ya, seluruh hadis dalam hal ini hanya diperintah untuk memerangi. Ya, memerangi ini belum tentu membunuh, ya. Memerangi artinya apa? Dia menyerang belum tentu apa? Membunuh. Ya. Bukan perintah langsung membunuh atau mengikutinya. Wala yujizu alaihi in suri'a au kana jarihan. Ya. Dan tidak dibolehkan baginya kalau orang ini sudah tersungkur, sudah jatuh, enggak bisa bangun lagi atau sudah terluka, enggak dibolehkan. Ya. Baginya wa in akhadahu asiran. Demikian pula kalau dia sudah ditawan, sudah berhasil dilumpuhkan, diikat, pada isalahu ayyaktulahu, maka tidak boleh untuk dia bunuh. Tidak boleh dia bunuh. Wala yukimu alaihil had, juga tidak boleh dia melakukan apa? Menegakkan hukum had. Oh, ini mencuri. Mencuri ini dipotong tangannya. Ya. Tidak boleh dia menegakkan. Ya. Jelas ya? Seperti kebiasaan masyarakat sekarang ini. Main hakim sendiri. Ya. Ada orang mencuri, rame-rame digebukin. Ya, subhanallah, sampai banyak yang mati. Ya. Hukum mencuri dalam Islam itu tidak sampai mati. Bahkan yang menjadi musibah yang besar, ada orang yang dituduh mencuri, belum setelah dia mati dipukuli, ternyata bukan dia mencuri. Dan ini lebih menyedihkan lagi. Dan ini kejadian banyak terjadi. Dan ini kebiasaan jelek yang terjadi dengan masyarakat. Main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Dan ini tidak dikenal di dalam syariat kita. Tidak dikenal di dalam syariat kita. Kecuali dalam ya, hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya di dalam kemampuannya hanya sebatas memberikan pelajaran, memberikan takzir. Ya, memberikan takzir. Jelas ya? Ya, ada di mahasi misalnya santri ya yang melampaui batas, wah, enggak apa-apa. Kadang memang oleh sebagian ustaz dijatuhin hukuman, dipukul maupun lainnya, sifatnya takzir. Dan ini adalah perkara yang biasa, sifatnya pendidikan. Seorang ayah memukul anaknya untuk mendidik itu biasa. Itu adalah hal yang apa? Biasa. Tapi menjatuhkan hukum-hukum yang sifatnya had, hudud, ya. Ini haknya adalah siapa? Hak penguasa. Karena itu kata Imam Ahmad, beliau menegaskan, "Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah, fayahkuma fihi." Kewajibannya diangkat perkara si pencuri ini, si khawarij ini, diangkat perkaranya kepada penguasa. Siapa yang Allah jadikan sebagai penguasa, dialah yang memberikan hukum terhadapnya. Baik, ini beberapa pembahasan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah ketaatan kepada penguasa. Dan ada sebagian sudut pembahasan lain berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa dan sebagian hukum yang insyaallah taala akan kita terangkan dan akan dijelaskan oleh beliau pada pokok-pokok pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Baik. Masih ada pertemuan besok ya. Insyaallah Ustaz Khabir akan menyelesaikan pembahasan salah satu usul, dua pertemuan lagi besok. Dan untuk saya sendiri, untuk usul sunnah masih ada pertemuan pada asar nanti. Ya, dan setelah asar, setelah maghrib adalah acara penutupan. Ya, dengan tema yang sudah diumumkan. Ya, sebab-sebab penyimpangan. Baik, untuk sementara saya cukupkan dengan sini untuk pertanyaan. Ya, terkait dengan pembahasan. Ya, kalau terkait dengan pembahasan salah satu usul, nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Khadir. Untuk berkaitan dengan usul sunnah dan materi saya bisa ditanyakan nanti setelah ceramah nanti, insyaallah setelah isya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.